Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden Filipina, Noynoy Aquino, memotong jumlah hari libur pada tahun depan di negaranya menjadi hanya 16 hari, berkurang 5 hari dari tahun ini. Hal ini dilakukan akibat adanya laporan dari beberapa kamar dagang asing yang menyimpulkan para investor asing berpotensi menghindari Filipina akibat hari libur yang terlalu banyak, mengingat pengusaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar bagi pekerja di hari libur. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Kadin Batam, Nada Fasa Soraya. Ibu Soraya, apa komentar Anda? Kalau menurut saya, memang saya pikir libur dikurangi lah, gitu. Mengapa dikurangi? Karena kan kita kan harus bekerja keras. Dan terutama untuk masalah perniagaan, kita memang harus mempunyai satu kemampuan untuk dapat secara terus-menerus memantau kegiatan ekonomi di dunia internasional maupun di dalam negeri kita sendiri. Bukankah pemantauan dapat dilakukan melalui internet? Memang betul, sekarang kita bisa melewati internet atau segala macam mendapatkan informasi. Tapi itu tidak sama dengan kalau kita bekerja secara terus-menerus memantau. Karena di situ akan terjadi interaksi yang membutuhkan kepekaan kita. Karena bisnis itu yang perlu diperhatikan adalah sense of business itu sendiri. Nah, itu kalau diliburkan, menurut saya sangat menyulitkan buat kita mengetahui informasi terkini yang bisa kita dapat itu. Bagaimana dampaknya terhadap biaya operasional? Itu yang memang akhirnya meninggikan cost. Kalau memang banyak lalu libur, sehingga karyawan-karyawan yang memang harus bekerja, terutama dalam menghadapi deadline-nya, itu otomatis membuat pembengkakan dalam masalah honor ya, atau gaji. Nah, saya rasa itu juga membuat kita jadi agak sedikit kerepotan, begitu. Demikian Nada Fasa Soraya. Saya Kiki Wijaya.